Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Alhamdulillah kita lakukan dan berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan pada ta'lim kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam li Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membaca keterangan beliau dalam bab zakat, yaitu zakat harta. Bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis Abu Hurairah dalam pembahasan mengutus orang untuk mengambil zakat harta, dan dipersilahkan untuk membacanya. Diriwayatkan. Baik, kita lanjutkan sebagian keterangan daripada hadis ini sudah kita baca. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala asyarul ijmali, mana yang global dari hadis ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yab'atsu as-su'ata ila ahli al-amwali liqabdi zakati amwalihim. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus amil, mengutus beberapa orang ya, kepada orang-orang yang kaya, ahlul amwal, untuk mengambil zakat harta mereka. Fabatha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi man batha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada orang yang Nabi mengutusnya. Famtana'a an taslim lahu salasatu rijal. Ibnu Jamil wa Khalid ibn Walid wal Abbas bin Abdul Muthalib ammu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka ada tiga orang yang tidak mau membayar zakat, yaitu Ibnu Jamil dan Khalid bin Walid dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa akhbar bidzalika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Umar bin Khattab kemudian mengabarkan tentang hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya ada tiga orang yang tidak mau membayar zakat harta, Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Al-Abbas. Fatakallama fihim an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi pun dan menjelaskan tentang mereka. Fa'ama Ibnu Jamil falam yadhkur lahu udran bal dhammahu ala imtina'ihi. Haitsu kana fakiran fa'nahu Allah. Nam adapun Ibnu Jamil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan untuknya uzur. Tidak menyebutkan untuknya uzur ataupun alasan. Bahkan Nabi mencelanya atas perbuatannya tidak mau membayar zakat harta. Di mana dulunya Ibnu Jamil tersebut adalah seorang yang fakir, kemudian Allah memberikan kecukupan. Wa hadzal ibna yaqdi ay yakuna awalun nas tasliman. Kecukupan ini semestinya mengharuskan dia itu, Ibnu Jamil tersebut, orang yang pertama yang mau menerima kewajiban zakat tersebut. Tetapi malah sebaliknya, Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat harta. Nah, wa ma Khalidun fadafa anhu wa bayyana annahu madlumun. In kila innahu mana zakah. Adapun Khalid bin Walid, maka Nabi membelanya, dafa'anhu, itu membela. Membelanya dan menjelaskan bahwasanya dia itu terzalimi kalau dikatakan dia itu tidak mau membayar zakat. Kalau dikatakan dia itu tidak mau membayar zakat, maka berarti dia terzalimi ya dengan gelar tersebut, dengan sebutan itu. Kenapa? Dzalika li'anna Khalidan radhiyallahu anhu ihtabasa adra'ahu wa 'atadahu fi sabilillah ta'ala. Dikarenakan Khalid tersebut, Khalid radhiyallahu anhu, dan telah menyimpan baju perangnya dan menyiapkannya di untuk di jalan Allah Ta'ala. Ya, jadi hartanya tersebut disimpan untuk perang di jalan Allah. Ya. Ima minaz zakati fa yakunu qad adaha wa imma tatawwu'an. Kaum mutatawwi' bil mal la yamtani minal wajib fihi. Nah, bisa jadi harta yang disimpan oleh Khalid untuk fi sabilillah, nah, berasal dari zakat, berasal dari zakat, zakat hartanya, maka sungguh dia telah menunaikan zakat tersebut. Ya, dia telah menunaikan zakat harta tersebut, kemudian dia siapkan, dia simpan untuk fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah. Ya, mungkin juga yang disimpan itu dari zakat yang sunnah. Zakat yang sunnah. Ya, nah, sedekah yang sunnah. Maka orang yang menunaikan zakat yang sunnah ataupun sedekah yang sunnah, maka dipastikan dia tidak akan menahan daripada perkara yang wajib. Kalau yang sunnah saja dilaksanakan, apalagi yang wajib, kan begitu. Ya, nah. Wa amal Abbasu faqad iltazama an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayad fa zakat an. Adapun Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memastikan dirinya, nah, mengharuskan atas dirinya untuk membayar zakat dari Al-Abbas tersebut, pamannya itu. Nah, jadi apa merupakan tanggungan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yazidu mithlahu tatawwu'an wa jabaran lima hasal. Dan juga Nabi menambahnya bukan hanya zakat hartanya saja, tapi apa-apa yang menjadi kewajiban pamannya tersebut, yaitu Al-Abbas, nah, maka merupakan tanggungan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Nabi siap menanggungnya. Dan nah, baik itu yang sunnah, ya, sebagai bentuk penambal terhadap kekurangan yang ada pada perkara yang wajib. Enam. Wa mubalaghatu fil kiram wasilatul qurabah. Dan yang demikian merupakan bentuk sangat memperhatikan atau sangat menghormati, sangat memuliakan dan sangat memperhatikan dalam menyambung persaudaraan. Ya, kenapa? Karena Al-Abbas ini adalah pamannya Nabi. Ya, pamannya Nabi. Nah, sehingga Nabi SAW benar-benar memuliakan, benar-benar memperhatikan Al-Abbas ini. Sampai zakatnya juga Nabi yang menanggung dan yang semisalnya. Tsumma bayyana li Umar sabab dzalika atahmul bi anna amma rajul sinu abihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Umar sebab yang demikian, sebab Nabi mau menanggung kewajiban Al-Abbas tersebut. Ya, bahwasanya paman seseorang, ya, paman seseorang itu kedudukannya sama dengan bapaknya. Sama dengan bapaknya, ya, sekutu, sepadan atau semisal bapaknya. Ya, nah. Baik. Ini makna yang global dari hadis ini. Faidatul hadis, faidah hadis. Al-faidatul ula masyru'iyatu ba'ti su'ati liqabdi zakati min dawil amwal. Nam disyariatkan mengutus utusan yang mengutus amil atau pegawai atau semisalnya, ya, untuk menarik zakat dari orang-orang kaya, dari orang-orang kaya, orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat harta tersebut. Karena dari pemimpin atau penguasa yang mengutus para pegawainya ataupun para utusannya kepada orang-orang yang sudah berkewajiban menunaikan zakat harta. Karena ini disyariatkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu tsaniyah Fadlu Umar bin Khattab. Fadlu Umar bin Khattab haitsu kana mawdi'u thiqah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Umar menjadi kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam mengambil zakat harta tersebut. Karena taib, ya, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak percaya kepada Umar, ya, tidak percaya akan keamanan Umar bin Khattab, maka tentunya tidak akan diutus untuk mengambil zakat harta tersebut. Karena taib, dengan diutusnya Umar bin Khattab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, nah. Baik, barakallahu fikum. Dan ini hendaklah menjadi contoh bagi kita, ya. Contoh bagi kita dalam menunaikan, ya, pekerjaan, ya, ataupun amanah yang diberikan. Ya, nah. Hendaklah menjaga amanah tersebut ditunaikan sesuai dengan kepada yang berhaknya. Nah, al-faidatu tsalitsa jawazu syikaya min man tamna andaqiha wa in kabura maqam. Boleh mengeluhkan, boleh mengadukan orang yang menahan dari membayar zakat, ya, sekalipun kedudukannya tinggi, sekalipun kedudukannya besar, ya, boleh mengadukan atau mengeluhkan orang yang menahan zakat tersebut, tidak mau membayarnya. Nah, sebagaimana di sini Umar mengadukan tentang tiga nama tiga orang ini, ya, karena tidak mau membayar zakat. Ya, sekalipun yang tidak mau bayar zakat tersebut kedudukannya besar atau memiliki kedudukan yang tinggi, ya, di sisi penguasa. Semisal di sini Al-Abbas adalah pamannya Nabi, ya, dan tentunya memiliki kedudukan yang besar, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar bin Khattab tetap menyampaikannya. Ya, wa tajibu asyikaya in lam yahsul ad-da'a illa biha. Dan wajib mengadukan, wajib pengaduan ini jika tidak tercapai ataupun jika tidak tercapai penunaian zakat tersebut kecuali dengan pengaduan itu. Enam, ya, kalau tidak bisa kecuali dengan disampaikan nama-namanya ataupun diadukan kepada penguasa pemerintah, ya, mau bagaimana? Tapi kalau misalkan bisa dengan nasihat dari orang yang diutus tersebut atau yang mengambil zakat, karena maka itu dilakukan. Kalau tidak, maka diadukan, dikeluhkan kepada penguasa yang mengutus orang yang mengambil zakat tersebut untuk memungut zakat tersebut. Ya, nah. Al-faidatu rabi'ah taubihul mumtani' minal wajib bila udrin. Tercelanya orang yang tidak mau menunaikan kewajiban tanpa udzur, tanpa alasan syar'i. Tercela orang yang tidak mau menunaikan kewajiban, ya, tanpa udzur, tanpa alasan yang syar'i. Nah, al-faidatul khamisah masyru'iyatu difa'i 'anil madzum wa huwa wajibun liqouli sallallahu alaihi wa sallam unsur akhoka zoliman au madluman. Disyariatkan membela orang yang didolimi. Disyariatkan membela orang yang didolimi. Dan ini adalah wajib. Wahuwa wajibun. Ya, wajib membela orang yang didolimi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unsur akhoka zoliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau yang terdolimi. Nah, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah, iya kita menolong orang yang terdolimi, tapi bagaimana orang menolong orang yang berbuat dolim? Kata Rasulullah SAW, yang mananya nam cegah dari perbuatan dolimnya, maka itulah cara menolongnya. Nah di sini Khalid bin Walid, ya Khalid bin Walid, nah bukannya tidak mau membayar zakat harta, ya akan tetapi, nah beliau telah menyiapkan hartanya tersebut untuk fi sabilillah. Nah sehingga kalau dikatakan beliau nah tidak mau membayar zakat, maka itu termasuk mendolimi beliau, ya. Nah karena hartanya sudah disiapkan untuk fi sabilillah. Nah, al-faidatu tsanisah dzikru bayani hujjati difa' litaqwiyati wa tuma'ninati ilaiha. Nah, faidah yang keenam menyebutkan bayan, ya, menyebutkan penjelasan hujjah pembelaan. Ya, kenapa saudara membela fulan dan fulan? Ya, ya disebutkan hujahnya, alasannya. Ya, sebagaimana di sini Nabi SAW membela Khalid bin Walid dan Al-Abbas. Ya, Nabi sebutkan hujahnya. Kenapa? Karena Khalid bin Walid telah menyiapkan hartanya untuk fi sabilillah. Ya, ada benar Abbas maka tanggungan saya. Ya, dijelaskan hujahnya. Ini apa? Untuk menguatkan dan menenangkan, ya. Untuk menguatkan dan menenangkan nam kepada orang yang nam diutus tersebut, ya. Jadi pembelaannya ini apa? Berdasarkan hujah, ya. Enam, bukan berdasarkan apa? Fanatisme golongan atau pokoknya, ya. Atau ya enam. Ya, tidak ada alasannya. Nah, tidak demikian. Ya, tapi dijelaskan alasannya, dijelaskan hujahnya. Sehingga nah, orang yang disampaikan alasan tersebut ataupun hujah itu ataupun mengadu ataupun mengeluh itu nama mau menerimanya dan tenang, ya, dan tenang. Ya, nah. Baik. Al-faidatu sabi'ah, faidah yang ketujuh. Fadilatu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Keutamaan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, di mana beliau nam menyiapkan hartanya, ya, untuk fi sabilillah. Untuk fi sabilillah. Nah. Al-faidatu tsaminah, jawazu tahammul az-zakah an ghairi. Boleh menanggung zakat orang lain. Boleh menanggung zakat orang lain. Semisal di sini Rasulullah menanggung zakat pamannya yaitu Al-Abbas. Hah? Dan misalkan ada di antara kita mau menanggung zakat, ya. Seseorang ataupun zakat keluarga misalkan, ya, keluarga seseorang, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah. Baik. Al-faidah tasiyah, faidah yang kesembilan, ta'zimu hakil ilm. Apa? Ta'zimu hakil am. Ligoni sinul ab. Nah, besarnya hak paman. Besarnya hak paman. Nah, karena keberadaan paman tersebut adalah cabang ataupun semisal bapak. Semisal bapak. Nah. Faedah yang ke-10, kamalu silatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li aqaribihi wa karami fi tahammuli anhum. Sempurnanya perbuatan silaturahim Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap karib kerabatnya. Dan mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memikul beban mereka. Nah, faedah yang ke-11, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tanzili kulli min haula'i ats-tsalatsah manzilatahum ma'a bayanil furq bainahum. Hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memposisikan masing-masing dari ketiga orang ini, Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Al-Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan masing-masing dari ketiga orang ini pada kedudukannya. Kenapa Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat? Kenapa Khalid bin Walid tidak membayar zakat kalau memakai istilah ini? Kenapa Al-Abbas tidak membayar zakat, tidak mau membayar zakat? Oleh Nabi SAW dijelaskan masing-masing, disertai penjelasan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Ini menyangkut dengan faedah yang ke-6, menyebutkan hujah-hujah pembelaan. Menyebutkan 6 hujah-hujah pembelaan. Tidak asal dibela, tidak asal ditolong, dibantu, akan tapi disebutkan alasan-alasannya. Dan tadi barakallahu fikum, ini faedah-faedah yang disebut oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala dari hadis 6 Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memungut zakat harta. Tapi sebelum kami akhiri, kami sampaikan sedikit beberapa keterangan Syekh Rabi Hafidhullah Ta'ala yang berkaitan dengan apa yang terjadi di kancah dakwah sekarang ini, yaitu fitnah musyafiqah. Kami sampaikan hal ini karena mungkin sebagian antum tidak mengetahuinya. Di mana musyafiqah Ambon menyampaikan talbis-talbis, subhat-subhat. Yang sebetulnya itu bukan sudah dikatakan oleh Syekh Rabi dari awal bahwasanya Dr. Muhammad bin Hadi itu tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujah. Sampai terus perjalanan fitnah tersebut bergulir, mereka terus selalu menyampaikan subhat-subhat, talbis-talbis dan seterusnya. Yang demikian tersebut sudah disampaikan oleh Syekh Rabi Hafidhullah Ta'ala dari awal. Kalau kalian punya hujah, mari sampaikan hujah tersebut, dalil tersebut. Saya akan ikuti, saya akan menerimanya kalau itu memang betul hujah, kalau memang itu betul dalil. Akan tetapi pada kenyataannya memang tidak, mereka tidak memiliki hujah, tidak memiliki dalil. Sehingga ketika mereka berbicara, semakin berbicara tentang mengobarkan tentang fitnah musyafiqah ini, semakin jelas, semakin terkuak keadaan mereka. Yang mereka menggelari ataupun menyebut sebagian tulabul ilmi, di antara masyayikh, dengan su'afiqah. Su'afiqah itu orang dungu, orang bodoh. Dimana apa yang mencetuskannya ataupun yang menyebarkan fitnah adalah, yang pertama adalah Dr. Muhammad bin Hadi tersebut. Semakin mereka berbicara, maka semakin jelas hakikat mereka. Sebenarnya siapa yang su'afiqah tersebut, siapa yang dungu dan bodoh tersebut. Baik. Di antara yang dibacakan oleh, disebarkan oleh Musafiqoh Ambon, ya, yang dimuat dalam dua sesi, ya, yaitu bayan dan keterangan Asy-Syaikh Al-Alamah Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, seorang ulama dari Mesir, orang yang tua, ya, di mana beliau mendapatkan keterangan-keterangan, ya, atau mungkin disampaikan kepada beliau dari Musafiqoh, ya, dan tentang orang-orang yang berseberangan dengan Dr. Muhammad bin Hadi. Kemudian nama Al-Alamah Hasan Abdul Wahab Al-Banna tersebut memberikan kritikan, ya, sampai mengatakan Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali ada padanya pemikiran Khawarij. Ya. Dan kemudian Syekh Al-Alamah Rabi bin Hadi Hafizullah Ta'ala memberikan surat, melayangkan surat kepada Syekh Hasan Abdul Wahab Al-Banna tersebut. Ya, nah. Yang isi suratnya, yang mananya demikian. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kepada Syekh Hasan Abdul Wahab Al-Banna, yang semoga selalu diberi taufik oleh Allah, diluruskan langkahnya dan dikaruniai kesehatan dan keselamatan. Amma ba'd. Sesungguhnya saya, kata Syekh Robi, ya, di dalam surat ini, sesungguhnya saya memperingatkan Anda dari Abu Abdil A'la yang telah memecah belah Salafiyun, mencemarkan dakwah Salafiyah, membela kebatilan dan membela Muhammad bin Hadi, yang keadaannya juga seperti ini, yaitu memecah belah Salafiyun dan mencemarkan dakwah Salafiyah. Orang seperti ini dia bela, karena memang sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap pada yang sejenis dengannya. Maka waspadailah dia. Dan telah sampai berita kepada saya bahwa dia melemparkan talbis, penipuan, kedustaan, pemutarbalikan fakta kepada Anda. Maka benar-benar waspadailah dia dan jangan mempercayai ucapannya. Tanyalah dia tentang Muhammad bin Hadi, dan dia akan memberi jawaban kepada Anda. Katakan kepadanya, apa sikapmu terhadap Muhammad bin Hadi? Muhammad bin Hadi, barakallahu fi, telah menuduh zina, mencela, mencemarkan nama baik orang lain, barakallahu fi, dan kami memiliki banyak kritikan terhadapnya, barakallahu fi. Maka waspadailah dia dan kenalilah hakikatnya, barakallahu fi. Dan jika Anda ingin bertanya kepadanya tentang Muhammad bin Hadi, maka silakan tanyakan kepadanya. Insyaallah akan jelas bagi Anda, barakallahu fi. Jika dia mengatakan saya mencela Muhammad bin Hadi, ya, kalau ditanyakan pada Abu Al-A'la, ya, Khalid bin Isri tersebut, anak, kalau dia mengatakan saya mencela Muhammad bin Hadi, maka rekamlah ucapannya dan sebarluaskan, barakallahu fi. Juga telah sampai berita kepada saya bahwa Anda telah mencela Abdul Wahid Al-Madkhali dan Anda menyebutnya termasuk Khawarij. Dan saya katakan sesungguhnya dia bersih dari tuduhan ini. Na'udzubillah. Madhab Khawarij dia sangat jauh darinya. Dia di atas madhab salaf. Maka mohon ini perhatikan, barakallahu fiik. Dan saya berpendapat agar Anda meminta maaf dari hal ini dan mengumumkannya, barakallahu fiik. Nah, ini surat Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala kepada Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna. Ya, nah. Kemudian ya, setelah diberikan surat dan keterangan oleh Syekh Rabi, nam Syekh Al-Alamah Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna juga beliau rujuk, ya, rujuk dari perkataannya. Rujuk dari perkataan beliau terhadap Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali Hafizahullah. Nah, tapi ini tulisan 6 dari artikel. Ya, tidak diragukan lagi bahwa audio pertanyaan rujuk beliau ini merupakan tamparan yang sangat keras terhadap para Musafiqoh fanatikus buta Dr. Muhammad bin Hadi, yang sempat bergembira ria menyebar luaskan bayan yang dibacakan oleh anak beliau sebelum ini. Bahkan pernyataan rujuk beliau ini semakin menguatkan adanya makar keterlibatan tangan-tangan kotor lagi jahat, sehingga keluar bayan pertama. Pernyataan rujuk beliau ini melengkapi tanya jawab penjelasan beliau dan tuntutan beliau kepada Musaffiqah yang telah menuduh Syekh Rabi telah menyimpang dari sunnah dan mencocoki madhab Khawarij dengan tuduhan telah melakukan majlis rahasia di antara masyayikh. Untuk mencabut tuduhannya, rujuk bertaubat dan mengakui kesalahannya. Syekh Rabi sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa beliau tidak dilarang oleh pemerintah Arab Saudi untuk berfatwa tentang masalah besar umat demi menjaga tertumpahnya darah kaum muslimin. Bukankah beliau ulama yang termasuk paling lantang menjaga dan memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kelompok-kelompok teroris Khawarij dan agar mereka tidak bergabung bersama kelompok teroris Khawarij sesat atas nama seruan palsu jihad. Bukti tanya jawab dan pernyataan rujuk beliau ini menyingkap rahasia makar sirriyah, tangan-tangan jahat lagi licik yang melatar belakangi keluarnya bayan awal beliau terhadap Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali dan Syekh Rabi, yang menunjukkan bahwa beliau tidak diberi informasi yang benar dan seutuhnya. Jadi sebaiknya kita menunggu setelah ini apakah Musaffiqah mengikuti teladan Al-Alama Hasan Al-Banna untuk rujuk kepada kebenaran, atau Musaffiqah seperti yang sudah-sudah lebih mengedepankan hawa nafsunya, terus keras kepala, berpanatik buta, mengekor sikap Dr. Muhammad bin Hadi yang sampai sekarang bersikap angkuh dan tidak mau rujuk kepada kebenaran. Wallahu musta'an. Dan seorang thalib dari Mesir, yaitu dari Al-Jazair Allah Abu Muawiyah. Ya, Allah Abu Muawiyah Taufik Habibullah berkata, yang maknanya, saya menghubungi guru kami Al-Alama Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna Hafidhullah, dan saya mengatakan kepada beliau, Syekh kami, apa yang Anda nasihatkan kepada anak-anak Anda di Al-Jazair? Maka beliau mengatakan kepada saya, hendaklah engkau mengikuti masyayikh yang tergabung dalam majalah Al-Islah, karena mereka bersama para ulama besar dan kebenaran bersama Al-Alamah Rabi Hafidhullah Nah, kemudian ucapan Syekh Al-Alamah Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna Hafidhullah, beliau mengatakan, yang maknanya, perkataan Al-Alamah Rabi didahulukan atas perkataan saya dalam masalah jarh wa ta'dil. Perkataan Al-Alamah Rabi didahulukan atas perkataan saya dalam masalah jarh wa ta'dil, dan kita mengikuti beliau dalam kebenaran dan berdasarkan dalil. Enam, ini yang sempat dilulukan oleh Musaffiqah Ambon, ya, dalam dua sesi. Enam, beliau mengatakan dengan suara yang lantang dan seterusnya, ya, bahwasanya Al-Alamah Hasan bin Abdul Wahab, ya, mengeluarkan bayan yang tidak kita sangka-sangka. Ini merupakan nasrun minallah, ya, merupakan nasrun minallah, pertolongan dari Allah, ya, dengan semangat. Enam, ya, Fabarul Bina, sekarang beliau Syekh Al-Alamah Hasan bin Abdul Wahab telah mencabut perkataannya dan menyatakan seperti itu. Ucapan Syekh Rabi lebih didahulukan dari ucapan saya dalam masalah jarh wa ta'dil, dan kita mengikuti mengikuti beliau dalam kebenaran dan berdasarkan dalil. Enam, dan dari dulu demikian, dari awal ketika di awal-awal fitnah. Enam, Syekh Rabi adalah rajul mujarrab, perkataannya terbukti, ya, dia puji-puji. Nah, setelah keluar bayan Syekh Rabi tentang Dr. Muhammad bin Hadi, tidak dipakai perkataan Syekh Rabi. Syekh Rabi waliyuna, Syekh Rabi nam apa alalamah, ya, dan seterusnya. Tapi ketika perkataannya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak dipakai. Ya, tidak ambil. Ketika Syaikh Fauzan, ya, belum berkata-kata tentang fitnah musyafiqah, ya. Nah, mereka lulukan. Ada seorang ulama, ada ulama yang tidak mencela, wah, Muhammad apa, Dr. Muhammadin Hadi. Benar begitu. Ketika sudah ada bayan dari dokter dari Syaikh Saleh Fauzan hafizhahullah taala, nah, melalui Syaikh Abdul Shafiq, nah, mereka pun tidak menerimanya. Itu kan melalui, itu kan tidak langsung dari Syaikh Saleh Fauzan, tapi itu melalui Abdul bin Shafiq. Abdul bin Shafiq itu termasuk kubu Shafiqah. Jadi tidak bisa diterima. Ya. Nah, demikian juga ketika belum ada perkataan dari nah, semisal ini, Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna. Dia lulukan, dahulukan. Karena ulama yang paling tua menurut umur, dari sisi umur dan sisi ilmu adalah Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna. Ya. Coba mereka, Shafiq itu mau enggak mengikuti ulama kibar ini? Perkataan ulama kibar, mau enggak? Ya. Nah, mereka lulukan. Mereka enam bergembira dengannya. Coba sekarang, sudah ada bayan penjelasan dari Syekh Al-Alamah Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna. Nah, apalagi alasan mereka? Ya. Nah, demikian kata Syekh, nah, tidak akan tegak agama ini. Ya, maknanya ada perkataan Syekh Rabi kalau mana ini? Tidak akan tegak agama ini, nah, oleh para pendusta. Tidak akan tegak. Ya, nah. Taif wa barakallahu fikum. Ya, ini yalih wa rahimani wa rahim jami'an. Maka hendaklah wahai para musyafiqah, nah, bertaubatlah. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Sampai sudah diputuskan hukuman oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintah Saudi atas tuduhan nah, Dr. Muhammad bin Hadi menuduh nama Abu Ayyub Al-Hulandi berzina. Ternyata ketika dimintai bukti, dimintai saksi, tidak bisa menahan saksi. Ayah dihukumi. Nah, diputuskan hukumannya 80 kali cambukan. Nah, fasik dan persaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Ditakwil lagi. Tapi akhir itu kan ada makna lain selain zina. Ya? Akhir itu ada makna lain. Tapi hadis itu maksudnya untuk siapa? Ini kalau orang sudah berpenyakit, kalau dalam hatinya sudah berpenyakit, karena walaupun di ya, diperdengarkan pada telinganya ayat-ayat dan hadis-hadis dan perkataan para ulama yang tadinya dilulukan sudah tidak diterima lagi. Ya, tidak akan diterima. Nah, demikian Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Rabi hafizhahullah taala, nah, menyebutkan bahwa tidak benar Muhammad bin Hadi mengatakan tidak mau berdamai. Ah, tidak mau berdamai. Demikian. Nah, soal nah, musyafiqah ambon. Ya, kapan saja Saifullah terjun ke dalam makna seperti itu ya, terjun ataupun menyebutkan fitnah, maka kita siap untuk membantahnya. Ya, kita siap untuk membantahnya. Karena barakallahu fik. Nah, agama ini sudah jelas. Ya, perkara ini sudah jelas. Nah, para ulama sudah menjelaskan seperti itu. Karena sehingga kalau ada orang-orang belakangan ini kok tercolok, ikut ke dalam musyafiqah, ya. Nah, matahari sudah mau terbenam kok baru datang menjadi pahlawan kesiangan. Ya, sungguh sangat kasihan. Sungguh sangat kasihan. Perkaranya sudah jelas. Ya, sudah jelas. Barakallahu fikum. Maka bertaubatlah wahai musyafiqah. Ya, bertaubatlah. Nah, agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Di antara para pemimpin yaitu pemimpin dalam agama, yaitu para ulama. Para ulama. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk kita beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salaful ummah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.